الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan di akhir tafsir dari surat Al-Jin insyaallah taala, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu setelah beliau menyebutkan terkait dengan ayat terakhir, ayat ke-28 dari surat tersebut, dan kita telah baca dari tafsir ayat tersebut. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa fi hadhihi surah fawaid katsira, di dalam surat ini terdapat faedah yang banyak. Minha, di antaranya, sehingga di sini beliau tidak menyebutkan bahwa faedah ini semua akan disebutkan tentunya, tetapi dari sekian banyak faedah itu beliau sebutkan beberapa di antaranya. Di antara faedah-faedah tersebut, minha, kata beliau, wujudul jin, ya. Dan tentu Al-Quran Karim, ya, sebagai ya, ayat syar'iyah dan sekaligus apa yang orang istilahkan mukjizah, ya, yang terbesar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keajaibannya dan ijaz kekuatannya melemahkan yang lain, tidak mampu, sudah 14 abad lewat, ya, tidak ada seorang pun yang sanggup, yaitu menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat barang satu surat pun seperti dengan Al-Qur'an Al-Karim, ya. Fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan Allah tantang untuk membuat satu surat, 10 surat, ya, dan semisal apalagi dengan seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa. Begitu pula tentunya berbeda dengan mukjizat yang lain, yang baik itu berupa terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jemari, atau mukjizat para anbiya, terbelahnya laut, ya, berubahnya tongkat menjadi ular dan tangan bersinar, atau yang semisal mengobati orang sakit, itu hanya tinggal kisah dan cerita. Adapun Al-Quranul Karim, maka terus setiap alim mufassir datang dari satu mufassir ke mufassir yang berikutnya, menambahkan, menyebutkan faedah demi faedah yang ada dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah usul tafsir, ya, yang mereka kuasai, yang mereka pelajari, ya, apa yang berkait dengan ilmu tafsir dan usulnya. Begitu pula tentunya biiznillah, atas izin Allah, tiap mufassir mendatangkan, menyebutkan apa yang Allah bukakan terhadapnya dari faedah-faedah ayat demi ayat yang ada. Kita kembali ke sini, beliau mengatakan terkait dengan faedah surat Al-Jin, Syekh Sa'di menyebutkan di antara faedahnya, minha wujudul jin, adalah adanya jin. Surat ini, ya, dinamai dengan surat Al-Jin, ya, dan menyebutkan di antaranya percakapan mereka dan seterusnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Allah perintahkan bahkan Nabi alaihi wasallam untuk menyampaikan, ya, bahwa telah ada sekelompok jin yang datang mendengarkan bacaan Quran. Ya, dan diperjelas dalam kitab-kitab hadis dan tarikh sejarah sirah Nabi Rasulullah SAW, bagaimana sekelompok jin tersebut mendengarkan bacaan jahriyah salat subuh Nabi Rasulullah SAW bersama para sahabat. Inilah salah satu kisah di antara sekian kisah yang menunjukkan wujudul jin, adanya jin. Dan sekaligus ini bantahan terhadap Aqlaniyun, Mu'tazilah dan atau sebagian dari pengikut ya, kelompok yang mubtadi'ah menyimpang, yang mendewakan akal, yang mereka menafikan atau menolak adanya wujud jin. Bahwa surat ini dinamai surat al-jin, dan beberapa ayatnya menyebutkan tentang percakapan mereka, perbuatan mereka, ya, wujudul jin. Wa annahu mukallafun, dan menunjukkan bahwa jin tersebut adalah mukallafun, termasuk di antara yaitu dari la ilaha illallah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan beban syariat, ya, selain daripada manusia. Maka jin ya termasuk di antara yaitu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi beban syariat, dan yang baik akan dibalas kebaikan dan yang buruk akan dibalas keburukan, sama seperti manusia. Dan semua yang ada dalam surat Ar-Rahman bahwa bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba rabbikuma, ini al-jin wal ins, maka atas nikmat-nikmat dari Rabb kalian manakah, hei manusia dan jin, rabbikuma, wahai manusia dan jin, ya. Maka jin termasuk mukhatab yang diajak bicara dalam syariat, dan mereka dituntut kelak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika di dunia, ya. Maka mereka mukallaf sebagaimana ya manusia adalah golongan kedua yang disebut ya takhalain, satu dari dua jenis makhluk yang diberikan beban syariat, jin dan manusia, ini disebut takalai. Dan salah satu di antara tafsiran daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis buistu ilal ahmar wal aswad, aku diutus kepada yang hitam dan merah. Ya, ada yang menafsirkan itu Arab dan Ajam, dan di antara tafsiran memaknai sabda Nabi alaihi wasallam, aku diutus kepada yang hitam dan merah, yakni al-ahmar al-ins, yang merah adalah manusia, wal aswad, dan yang hitam adalah jin. Itu salah satu di antara keterangan syarah para ulama ya rahimahumullahu taala. Hadis di antara keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara para nabi dihalalkan ghanimah, diberikan rasa gentar dan takut musuh-musuhnya, ya nusirtu birra'ab masirata syahrin, dan yang lain-lain, ya ju'ilatil ard masjidun tahura, tanah bumi dijadikan sebagai alat bersuci dan tempat sholat, tidak harus di kuil, tidak harus di bangunan tertentu, ya, tidak harus di masjid, ya, ketika memang tidak mendapati adanya masjid atau seruannya di tengah hutan, di pinggir pantai, dimanapun tempat salat. Dan begitu pula buistu ila ahmar wa aswad, ya, dan sebagian menyebut buistu ilan nas ammah, aku diutus kepada manusia seluruhnya. Dan nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja. Kaumnya saja tentunya sudah dari jenis manusia, plus bukan semua manusia, tetapi kaumnya saja. Maka seorang nabi Bani Israel, ya tanggungannya hanyalah mendakwai Bani Israel. Nah, di luarnya itu bukan tuntutan yang diminta, dituntut ya, dalam syariat. Ya, namun dan itu dirubah seperti Nabi ajaran Nabi Isa alaihissalam menginjil seluruh dunia selain Bani Israel, ya, termasuk di antara bid'ahnya Syaul Paulus. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa al-annas masuk padanya, yaitu padanya buistu lan-nasi kafah atau ammah, masuk pula padanya al-jin. Dan sebagian hadis seperti hadis Abu Dzar Al-Ghifari diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, buistu ila kulli ahmar wa aswad, dan sebagian ulama menerangkan yaitu kepada manusia dan jin. Ini diantara sekian yang menunjukkan bahwa jin itu mukallafun, mereka diberikan beban syariat, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban adanya yaumul hisab bagi mereka selain daripada manusia. Dan diutusnya manusia dari nabi dari kalangan manusia adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengatakan ya huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Dia iblis dan anak buahnya, dan iblis adalah bapak moyangnya jin, dan nabi kita Adam alaihissalam adalah bapak moyangnya manusia. Tapi ada di antara anak keturunan Adam yang mengikuti jejaknya iblis, kafir kepada Allah, dan ada di antara anak keturunan iblis ataupun jin ya, yang dia beriman mengikuti jejak Nabi Adam alaihissalam. Dan kedua-duanya pernah berbuat salah, terjatuh, terjerumus dalam kesalahan. Namun Nabi Adam bertobat dan Allah terima kalimat-kalimat taubatnya yang baik. Sementara iblis semakin ya keras kepala, membangkang, dan bahkan bersumpah kepada Allah akan mencari atau menyesatkan orang, mengajak orang-orang bersamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian diutusnya nabi dari kalangan manusia, karena jin bisa melihat kita, bisa mendengarkan kita, bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Entah mungkin di kamar mandi, entah mungkin di masjid, entah mungkin di pasar atau di jalan. Para jin ini bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Maka mereka juga bisa mendengar bacaan Quran dan seterusnya. Maka dengan diutusnya nabi dari kalangan manusia, bisa mencakup dari keduanya, bisa dicontoh cara sholatnya, petunjuknya, dilihat dan seterusnya. Berbeda dengan apabila Allah utus nabi dari kalangan jin, maka manusia sulit untuk bisa melihatnya. Itulah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian disebutkan ma'murun mukallafuna manhiyun. Kalangan jin ini juga diperintahkan ya. Dan mereka mukallafun juga sebagaimana tadi diberi beban syariat. Mereka diberi perintah, manhiyun, diberi larangan, diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, dan hendaknya mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ya mereka pun demikian mengajak kaumnya, dan di antara mereka ada yang beriman ya, sebagaimana yang pernah kita lewati, yahdi ila rusdi fa'aman nabi, kami mendengarkan Al-Quran menuntunkan kepada petunjuk dan kami pun mengimani. Dan Allah juga menukil ucapan mereka, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik, di antara kami ada yang saleh, di antara kami juga ada yang tidak saleh. Kunna taraika fidada, bahkan kami berkelompok-kelompok. Sebagaimana pada manusia, ada yang bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, dan ada ya selain yang kafir, ada yang mubtadi'ah, ya, yang bid'ah, lul bid'ah, dan yang seterusnya. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang berdosa, dan ada yang saleh dan ada yang tidak. Dan di antara dalil bahwa jin kalau yang jahat dan kafir mereka akan dimasukkan dalam neraka, yang juga yang ada dalam surat Al-Jin yang pernah kita lewati di ayat 15, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun para pendosa, jadi kalangan kami, ini kalangan jin, fakanu li jahannama hataba, maka mereka akan menjadi bahan bakarnya, yaitu jahannam. Ini dalil bahwa neraka bukan hanya yaitu dibakar, jadikan bahan bakar padanya manusia dan batu, tapi demikian pula kalangan jin akan dijadikan tersiksa dari mereka yang berdosa dan kafir masuk ke dalamnya. Dan mereka dalam kisahnya Allah sebutkan, walau istaqamu ala tariqati lasqainahuma an ghadaqa. Andai mereka mau istiqamah di atas jalan ini, di atas jalan Allah, tentulah kami, Allah, akan berikan minum mereka air yang dingin menyejukkan. Ini dalil ya, bahwa nikmat-nikmat jannah, minum dari air yang sejuk dan dingin juga akan mereka dapatkan bagi yang istiqamah dan mati di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ancam, linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada, dan yang seterusnya. Dan yang terdakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara umum baik untuk manusia dan jin. Dan antara sebaik-baik perintah yang diperintahkan adalah tauhid, dan yang sejelek-jelek larangan adalah syirik. Tapi kita lanjutkan dahulu dari tafsirnya, apa yang disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah. Dia mengatakan mujazun bi amalihim. Jadi kalangan jin akan dibalas sesuai dengan amal mereka. Yang baik masuk jannah dan yang buruk masuk neraka. Sebagaimana di sebagian ayat yang tadi kita sebutkan. Kama huwa sharih di hadis surah. Sebagaimana itu jelas disebutkan dalam surat ini. Ya, yang tadi kita sebutkan. Ammal qasitun bakanu li jahannama hatala. Ya. Dan walau istaqamu ala tariqa lasqainahum ma'an ghadaqa. Ada yang dapat minum sejuk dan ada yang menjadi kayu bakar, dibakar di neraka jahannam. Itu balasan bagi mereka di kalangan jin, mana yang taat pada syariat dan perintah Allah dan mana yang tidak. Dan tiap-tiap kita selain malaikat, baik manusia ataupun jin, berbuat salah ya, baik kita, kami atau kalian, yaitu kalangan jin. Manusia maupun jin semua punya salah, namun sebaik-baik orang yang bersalah dan bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali kesalahannya dan beriman kepada Allah, masuk dalam al-Islam dan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Waminha, di antara faedah daripada surat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun ilal jin, bahwa rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga merupakan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga kepada jin. Kama huwa rasulun ilal ins, sebagaimana beliau diutus sebagai rasul kepada manusia, dia juga diutus kepada jin. Apa yang disebut dalam beberapa hadis tadi, uitsu ilal ahmari wal aswad, menurut sebagian syarah ya. Bukan hanya kepada kaumnya bangsa Arab, tapi juga kepada ajim ya, selain Arab, dan bukan hanya jenis manusia seluruhnya, ilan nasi kafah, tapi juga kepada jin sekalian, namun tentu sebatas kemampuan. bukan kemudian yakni melakukan ritual-ritual tertentu untuk bertemu dengan jin dan seterusnya, namun menyampaikan dakwah secara umum dan itu tersebar dan terdengar dan jin pun bisa mendengar melihat gerak-gerik kita ya. Dan diantara faedah baca doa mau masuk kamar mandi bismillah Allahumma ini auzubika min khubuthil khaba'is adalah ditutupinya aurat kita. Siapa membaca itu maka di kamar mandi auratnya tidak akan terlihat oleh jin. Itu menunjukkan bahwa mafhumnya kalau enggak baca bisa terlihat. Artinya mereka bisa melihat kita. Dasar. Dan begitu pula dalil-dalil yang banyak ya, amsiku auladakum, tahan anak-anak kalian ketika maghrib ya, atau bahasa Jawanya surup ya. Dan itu waktu menjelang malam yang berseliwerannya jin ya. Dan bukan karena takut kepada jinnya, namun itu bimbingan Nabi Alaihissalam untuk mencegah madarat. Begitu pula tutup pintu-pintu rumah, ya, tutup pintu-pintu rumah, ya, karena jin tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Jin tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Dan baca bacanya basmalah, kemudian hal-hal yang lain yang disunnahkan. Dan itu istilah jin dan manusia juga sebagian para ulama menyebutkan sebagai takalain. Sekalipun ya takalain dua hal yang berat juga dalam bahasa hadis kadang dipakai untuk kitabullah dan sunnah Nabi Alaihissalam. Ya. Taraktu fikum at-takalain. Kamu tinggalkan untuk kalian dua yang berat, yakni kitabullah dan sunnah Nabi Alaihissalam. Dan sebagian juga menyebutkan Nabi berwasiat terhadap ahlul baitnya. Keluarga Nabi Alaihissalam dan itu ada yang beriman ya di Islam dan sebagian riwayat kitab Allah wa sunnati kemudian disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah fa inna Allah sarafa nafaral jinni liyastami'u ma yuha ilaihi wa yuballighu qaumahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga pernah menakdirkan sekelompok jin untuk pergi menuju tempat Nabi alaihi wasallam untuk mendengarkan apa yang diwahyukan kepada beliau alaihi wasallam dan menyampaikan kepada kaumnya. Sebagaimana di surat Al-Ahqaf nomor 29 Allah sebutkan wa id sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu. Maka ini termasuk tafsir surat atau ayat bil ayat. Ya. Ini termasuk di antara setinggi-tinggi ya, cara penafsiran, menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain. Ingatlah ya, ketika kami tugaskan atau kami jadikan sebagian dari kalangan jin pergi kepadamu wa id sarafna ilaika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Qur'an. Falamma hadaru, ketika mereka hadir, qalu ansitu, mereka berkata pada teman-temannya diamlah. Falamma qudiya, ketika selesai bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallau ila qaumin mundzirin. Mereka pun pergi berbalik menuju kaum mereka sebagai para pemberi peringatan. Dia menyampaikan dakwanya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayya yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iya Allah aminu bih. Ya qurlakum min dzunubikum wa yujibkum min adzabin alim. Dan seterusnya. Dan mereka menyebutkan wa man la yujib da'iya Allah, siapa yang tidak menyambut seruan dari Allah, falaisa bi mu'jizin fil ardi wa laisa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka tidak dapat ya berbuat yaitu dapat melemahkan di muka bumi, tidak pula dapat menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, tidak akan mendapatkan wali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan demikian pula di beberapa percakapan mereka yang ada di tadi surat ya, Al-Jin bagaimana mereka mengatakan beriman, ya. Faqalu inna sami'na Qur'anan hajaba ya'di ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan seterusnya, bahwa ya mereka beriman bagian mereka dan menerima dakwah. Begitu pula menceritakan kondisi kaumnya, ada yang percaya ikut beriman, ada yang tidak pula. Ini kondisi mereka. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menakdirkan sekelompok jin itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau, dan mereka pun melanjutkan dakwah tersebut kepada kaum mereka. Ini faedah kedua. Aminha, di antara faedah yang lain, faedah ketiga, zakaul jin. Menunjukkan bagaimana kecerdasan jin. Jin itu bisa berpikir, ya, pintar. Wa ma'rifatu bil haq, dan lebih sebagaimana yang disebut, mereka yang memilih iman di atas kekafiran. Ya, mereka betul-betul para jin yang cerdas. Wa ma'rifatu bil haq, bagaimana mereka mengenali al-haq. Wa anna alladhi saqahum ila al-iman huwa ma tahaqqaquhu min hidayatil Qur'an. Dan bahwa sebab yang menggiring mereka, membawa mereka kepada keimanan adalah yaitu petunjuk Al-Qur'an yang telah mereka teliti, mereka dapati, mereka perhatikan, mereka pelajari, mereka simak, mereka pikir, dan mereka mengetahui bahwa itulah ajaran yang baik. Kemudian mereka pun mengimaninya. Ya. Sebagaimana yang tadi, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jin atau nafarun minal jin. Sampaikan nih Muhammad, telah diwahyukan kepadaku oleh Allah bahwa tadi ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Qur'an. Faqalu, mereka pun berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar bacaan Qur'an yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi, bacaan Qur'an itu memberi petunjuk, menunjuki kepada jalan yang lurus, memberi petunjuk, membimbing kepada petunjuk. Fa'aman nabi, maka kami pun mengimaninya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak bakal lagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ini menunjukkan kecerdasan mereka. Tidak langsung menghukumi, tapi bahkan di surat lain tadi, falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka hadir berkata pada teman-temannya, diam, diam, ya, untuk dengarkan, dengarkan dengan baik sampai selesai. Falamma qudiya, setelah selesai Al-Qur'an dibacakan, selesai, mereka dapatkan, wallau ila qaumi mundirin, mereka berbalik pergi menuju kaumnya sudah dalam keadaan beriman, dan tidak sampai di situ mereka pun menjadi dai mendakwahi kaumnya untuk ikut beriman. Ya. Dan ini termasuk kecerdasan mereka. Dan sebagaimana pula yang juga di antara sekian banyak yang menunjukkan hal itu, seperti yang lalu kita sebutkan bahwa cerita mereka sebelumnya, ya. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ya, sebelumnya kami tidak pernah, atau sebelumnya mengatakan apa, wa annahu kana yaqulu safihun 'ala Allahi syatata. Dahulu orang bodoh dari kami, ya, berkata dusta atas nama Allah, berkata tidak karuan atas nama Allah, mengatakan begini begitu. Kami dulu terbawa. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kami dulu mengira manusia dan jin tidak akan pernah bisa berani berdusta atas nama Allah. Ya, ternyata tidak. Ya. Iblis membohongi, ya. Dan golongan jin, ya, berani berdusta. Dan disebutkan pula, dan begitu pula para orang-orang kahin, kahan apa, dukun dari manusia, ya, sekelompok orang yang jahat, ya, berdusta atas nama Allah. Ini kedustaan terbesar, karena berdusta atas nama Allah. Kalau orang berbohong banyak. Perdustaan terbesar adalah mengatasnamakan Allah. Allah itu begini, Allah memerintahkan begini, padahal tidak. Allah melarang begini, padahal tidak. Ini kedustaan terbesar sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk meraba hal, meramal hal gaib yang akan datang, begitu pula hal-hal gaib yang Allah sembunyikan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum raqa. Dan menyebutkan bahwa dulu ada manusia dengan jin, ada yang mereka minta perlindungan dari manusia, menambah takut mereka dan seterusnya, ya, dari tafsiran-tafsiran yang pernah kita bahas. Ya, jinnya juga semakin tambah congkak, tambah besar kepala karena manusia berlindung. Oh, ini manusia saja minta perlindungan pada kita, ini menunjukkan kehebatan kita dan seterusnya. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Di antara manusia demikian pula jin yang tidak beriman menyangka Allah tidak akan membangkitkan setelah kiamat seorang pun, mati-mati atau setelah matinya tidak akan bangkit. Sebagaimana manusia kunna tara'ika kidada, kami berkelompok-kelompok ada dari kalangan jin yang tidak meyakini hari berbangkit. Mati ya mati sudah. Padahal tadi disebutkan apa? Ya, bahwa amal qasidun akan uli jahannam hatama. Akan dibakar dalam neraka jahannam. Akan dibalas setelah matinya, ya. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di jannah. Dan itu dan sebagian ada yang menyebutkan Allah alam persisnya wa fi ma jannatan. Apakah jannah manusia dan jin ya, sama ataukah berbeda? Ini mungkin butuh bahas kembali, saya lupa. Di sana ada kitab membahas khusus tentang jannah, judulnya Hadiyul Arwah. Ya, Hadiyul Arwah karya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Ya, bagaimana susunan kamar-kamarnya dan itu berbentuk ya, seperti bola setengah lingkaran. Yang paling firdaus ala-ala, yang paling tinggi adalah yang paling tengah. Paling tinggi, paling tengah. Ya. Yang paling istimewa terlihat dulu samping-sampingnya di atas sana. Ya. Suatu derajat yang paling tinggi. Firdaus ala-ala. Ya, namun tadi detail tentang jannahnya jin. Ya, ini Allah alam nanti apakah disebutkan riwayat atau tidak. Allah alam. Baik. Kemudian pula ini diantara menunjukkan kecerdasan jin juga mengingat kejadian yang lalu. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadiidan wa syuhuba. Kami dulu mencari-cari berita langit, mencuri-curi dengar, ya. Ya, itu biasa, ya. Fawajadnaaha muliat harasan syadiidan wa syuhuba. Namun kami dapati sekarang dijaga ketat dan siap bintang-bintang menanti. Siapa yang mencuri berita langit akan dibakar dengan bintang jatuh tersebut. Wa annakunna naqulu minha maqa'ida lis-sama. Padahal kami dulu biasa duduk-duduk untuk mendengar berita langit. Fama yastami'il an yajib lahu shihab rasad. Tapi sekarang siapa yang mencuri dengar berita langit, dia akan mendapati bintang yang membakar. Wa anna la nadri asyara nurida bima fil ardi am arada bihi rabbuhu rasyad. Ini menunjukkan kok ada perubahan, ya. Ini pasti ada sesuatu Allah kehendaki. Meskipun kami belum tahu apakah itu ada suatu malapetaka besar yang akan menimpa terjadi terhadap penghuni bumi, ataukah Allah ingin adanya petunjuk untuk mereka, ya, dikirimnya seorang rasul. Makanya ditutupi berita langit, ya. Sehingga kemudian atas hikmah Allah SWT ujian dan seterusnya yang ditunggu-tunggu selama ini, ya, orang Ahlul Kitab, ya, dan begitu pula yang lain-lain, para dukun-dukun ditutup semua, ya, tidak dengar kecuali dari kata orang-kata orang, ya. Katanya ada orang mengaku Nabi di Mekah, oh namanya begini, cirinya begini, dengar dari kata-kata orang, ya, ketok tular gila bapak, tapi tidak dengar dari jin yang biasa mencuri berita langit pada mereka, betul-betul ditutup. Ya Allah, yang biasanya mereka mudah mencuri berita langit, tapi berita tentang Nabi ini kok betul-betul dijaga ketat, ada apa ini? Dan kemudian mereka pada kesimpulan, ya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kami pun yakin tidak ada seorang pun termasuk kami yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ketika kami dulu bisa mendengar berita langit, itu bukan karena ya ini Allah sedang lengah, kami bisa berhasil mencuri dengar, gak, bukan begitu. Tapi mereka cerdas. Sekarang dijaga ketat, kami satu pun tidak bisa dapat tahu berita langit. Berarti kalau Allah menginginkan seperti ini sejak dulu, bisa. Tapi Allah tidak melakukan itu ke atas kehendaknya. Bukan karena kami yang hebat, kami yang lihai, bisa mencuri tanpa ketahuan. Bukan Allah yang tidak tahu. Tapi Allah tahu. Tapi Allah biarkan. Tapi sekarang betul-betul dijaga ketat. Dan kami pun seberapapun berusaha mencuri berita langit, tidak tembus. Menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah. Itu kesimpulan mereka. Jadi ini analisa. Dan mereka memperhatikan kondisi mereka, dulu kami begini, sekarang tidak bisa. Ini betul-betul kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Maka ketika kami mendengar petunjuk itu, setelah kejadian ini ternyata ada seorang nabi diutus. Ini loh wahyunya. Nah, baru mereka tahu, inilah sebab kami ditutupi selama ini. Ternyata ini. Maka segera kami pun beriman kepada-Nya. Amman yu'min bi rabbi fala yakhafu baksa wala rahaqa dan seterusnya. Maka ini beberapa dari apa yang disebutkan, mereka menunjukkan kecerdasan jin mereka yang mau beriman, melihat kejadian mereka saat itu dan mau beriman, memperhatikan, mau menyimak. Tapi kalau yang sudah sejak awal, ada galangan jin yang bebal, yang keras kepala, pokoknya gak mau dengar. Itu dulu. Makanya kenapa disebutkan dulu manusia paling banyak masuk Islam ketika perjanjian Hudaybiyah, disebutkan bahkan sebelum yakni Fathu Mekah, dari sekian tahun dari mulai awal dakwah sampai perjanjian Hudaybiyah, dengan perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah yang cuma mungkin 2 tahunan atau berapa, sedikit saja perjanjian Hudaybiyah, kemudian sekian sedikit tahun kan langsung mereka melanggar, akhirnya diserbu Mekah, Fathu Mekah. Tapi sejak awal dakwah ya, dari 13 tahun di Mekah plus di Madinah beberapa tahun sampai perjanjian Hudaybiyah, yang masuk Islam dapat dihitung jari, bulan-bulan. Tapi begitu perjanjian Hudaybiyah, lihat ya, sampai orang yang paling memusuhi Islam ya semacam Khalid bin Walid, komandan ya, perangnya musyrikin yang membuat mereka menang dan muslimin kalah di perang Uhud ya. Pasukannya Khalid yang berputar saat itu masih musyrik. Ketika Hudaybiyah ya, mendengar apa sih dakwah Islam ini, kan dilarang mengganggu, dilarang menyiksa. Jadi harus orang yang mendakwa Islam berbincang-bincang, muslimin gak boleh diganggu. Saat itulah dakwah tersebar. Mereka berbincang, mereka berbicara, mereka berdakwah tanpa gangguan, aman. Dengan perjanjian gencatan senjata. Belum sampai 10 tahun, beberapa tahun masuk Islam berbondong-bondong. Datang ke Madinah, Khalid bin Walid. Datang Amr bin As, ini juga komandan ya pasukan ini, Amr bin As ya, jago militer ya, jago perang. Amr bin As datang, anaknya Abdullah bin Amr bin As ya, dan seterusnya sampai menjelang Fathu Mekah, Abu Sufyan ya, dan seterusnya ya. Nah ini ketika seorang itu mau mendengarkan, menyimak dakwah, tidak langsung dengan kebencian langsung ditutup, gak mau dengar ya. Nah, itu diantara sebab sebagian orang tidak mau masuk Islam ya, karena sudah mendengar konotasi atau apa framing atau apa ya gambaran sebagian orang Islam itu begini, Muslim begini, tapi tidak melihat sumbernya. Ketika dengar Al-Quran, ketika lihat sendiri berapa banyak mereka yang masuk Islam. Demikianlah ini juga kalangan jin saat itu. Kalangan jin yang mendengarkan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan indahnya dan mereka paham artinya, mereka tahu ini petunjuk, maka mereka segera mengimaninya. Ditambah sebelumnya kondisi mereka, kenapa ditutup berita langit sampai sedemikian? Ternyata ini, ya. Tidak lama mereka segera langsung beriman. Ya. Nah seperti itu ketika para penyihir, ya memperhatikan dakwahnya Musa Alaihissalam dan terkalahkan sihir mereka dan mereka yakin ini mukjizat dari Allah. Ya. Bukan sihir yang bisa dipelajari macam-macam ini. Ya. Sebenarnya bagi orang yang membuka hatinya akan cukup. Ya. Bagi sihir macam apa bisa membelah laut, bisa membuat tangan bersinar dan semacam itu. Ya. Begitu pula mujizat di masa Nabi Isa menghidupkan orang mati tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Kemudian disebutkan wahusnu adabihim fi khitabihim, bagaimana baiknya adab mereka kalangan jin dalam menyampaikan kata-kata mereka, seperti wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqada sahibata wala walada, dan ucapan mereka walan musyrika bi rabbina ahada, kami tidak bakal mempersekutukan Rabb kami dengan seorang pun, dan bahwasanya Allah Maha Tinggi, Maha Mulia Rabb kami, tidaklah dia mengambil istri, tidak pula anak. Dan ucapan mereka wanau kana yaqul safiruna ala Allah syaqqa, ini semua kitab pembicaraan Allah nukil dari mereka, baiknya adab mereka dan setelah beriman, dan bagaimana kitab pembicaraan mereka dengan baik mereka susun. Amin. Di antaranya, di antara faedah ayat ini yang ke 4, i'tina Allah bi rasulihi, perhatian Allah terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam, wa hifdzuhu, penjagaan Allah lima ja'a bih, penjagaan Allah terhadap dakwah yang beliau bawa alaihi salatu wassalam, fahina ibtada'at basyairun nubuwwati, sejak dimulainya bisyaraka bergembira kenabian beliau alaihi salatu wassalam, wassama mahrusah bin nujum, langit-langit dijaga dengan bintang-bintang yang siap melontar. Rujumal lisyayatin, seperti kata Allah di surat Tabarak ya, mulk rujumal lisyayatin, kami jadikan langit masabiha wa ja'alna rujumal lisyayatin, ya, jadi bulan, bintang-bintang, planet sebagai penghias langit, ya, tidak monoton begitu saja tapi juga sebagai pelontar pencuri berita langit, itu termasuk penjaga. Dan begitu pula juga apa yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan bahwa seorang rasul, maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, ada di depannya, di belakangnya malaikat penjaga yang menjaga, dan terutama ketika menyampaikan wahyu agar tidak tercampuri oleh bisikan siapa. Jadi apa yang datang dari Allah dibisikkan oleh Jibril itu aman. Betul-betul ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW terkhusus, kemudian Nabi menangkapnya, menerimanya, dan Nabi menyampaikannya, itu murni 100%, yakni seperti apa yang dia dapatkan dari Jibril, Rohul Kudus, dan seperti apa yang Jibril dapatkan dari kalam Allah SWT, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk bentuk perhatian Allah terhadap rasulnya, dan termasuk menjaga beliau dari percobaan pembunuhan ya sebelum risalah genap sempurna selesai. Wasyayatin qad harubat an amakinihim. Adapun an amakiniha, para syaitan telah lari dari tempat-tempat mereka ya. Wa uzijat an marasidiha, dan terkagetkan dari tempat pengintaian mereka. Jadi biasanya tenang-tenang duduk-duduk wa anna kunna taib dulu mafa'ida lis-sama, kami dulu biasa duduk-duduk untuk mendengar berita langit santai. Tapi sekarang tidak bisa. Ya ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa anna Allah rahima bihi al-ardha wa ahlahu rahmatan ma yuqaddiru laha qadar. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati bumi dan penghuninya melalui beliau alaihi salatu wasalam, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah utus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hewan yang mau disembelih saja dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Diperintahkan untuk disyariatkan untuk menajamkan. Dan ketika menajamkan, mengasah pisau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengasah di depannya. Aturi dan tumitahu maitatai, apakah engkau tidak membunuhnya dua kali? Nah, hewan bisa stres melihat seperti itu, apalagi membunuh temannya aja duduk. Apalagi ketika menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Jika kepada hewan sembelihan seperti itu, demikian terhadap musuh-musuh dan tawanan, sebagian tawanan masuk Islam gara-gara perlakuan yang baik, para budak demikian, rahmat ya, yang tidak bisa di perkirakan, tidak bisa diperkirakan perkiraan seperti apapun. Ya ma yuqaddirul haqqa. Betul-betul rahmat pada puncaknya. dengan diutusnya melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Wa arada bihim rabbuhum rasyada, dan Allah inginkan untuk mereka petunjuk. Fa arada an yuzhira min dinihi wa syar'ihi wa ma'rifatihi fil ardh, maka Allah SWT ingin untuk menunjukkan, menampakkan agamanya, syariatnya, dan mengetahui beliau alaihi salatu wasallam di bumi. Ma taftahiju bihil qulub wa tafrahu bihi ulul albab, yang mengembirakan hati, ya, membahagiakan para orang yang berakal. Wa tazharu bihi sya'airul Islam, melalui beliau alaihi salatu wasallam nampak syiar-syiar Islam, tauhid, paganisme dihancurkan, patung-patung dihancurkan. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Azan dikumandangkan, tauhidullah didakwahkan. Wa yanqami'u bihi ahlul awthan wal asnam, ya, maka terhambat para pagan, penyembah berhala dan patung-patung dan seterusnya, para penyembah selain Allah, kemudian tertahan. Ini beberapanya, kata Allah belum bisa selesai, ya. Saya tidak selesai, kita belum selesai, insya Allah kita lanjutkan, semoga selesai di pertemuan mendatang. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.